Dalam ikilah naikuriku kalabi kaya bapa, wa kadalan iku kaya ikilah abi. Ibnu Amin utawi anak lanang saking paman lida karyawan kang tetap kadua lanang. Walau yata unzanan radan wayahakan ya Ibnu Amin. Wala yudhalan raden wahiya ibnu amin unsan innan wadon bayun rapaka sumakalamun ngarewangi huing unsan opo bintuhu anak wadone iya ibnu amin sulima maga den basrakin ya unsan ilaiha maring bintu ilaiha maring bintu. Sedajan orang neraskeun pangaosan orang, orang bacakeun heula Fatihah hiji almarhumah Oneng Kursiah binti Suharja kena iban. Kemudian kanggo Hajah Saenih binti Haji Jamat wafat hari Senin di Kampung Picung, oh Pasar Kemis. Kemudian Abdul Aziz bin Zahra Sukarna atau Gandul bin Hawa salajengna kanggo keluarga Bapak Rahman Tudaman innalillahi wa inna ilaihi raji'un Hajah Hanifah Hajah Abah binti Jaya Diganta Cadas meninggal hari Senin. Dua Haji Juha bin Hidayat Sepatan meninggal hari Selasa tanggal 18 Oktober. Oh Haji Juha, Masya Allah. Kemudian Haji Muhammad Zaidun bin Najihun Abuaran Tumpeng Samin bin Mayyah Siti Hati bin Sa'ad. Terakhir Irma Toko Mas Tabrani keluar. Tadi disebat ke namina khususnya umumna dulur-dulur orang betas para rukus. Mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, caangkeun di kuburanana, dilegakeun dijembarkeun, tur dibere kasenangan kubur ku Gusti Allah. Ibarokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua kanggo dulur-dulur urang, tetangga urang, terutama abah ibu anak urang anu keur mejihna menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan dibere seger, dibere jag-jag, dibere giat ngalaksanakeun ibadah haji na, dibere daekan ngalaksanakeun ibadahna, bisa ka Madinah, bisa balik deui ka lemburna masing-masing kalawan salamet, mawa haji anu mabrur anu makbul bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Urang neruskeun pangajian urang mengenai tentang hadonah, pengurusan budak anu can mandiri ngurusan dirina, baik eta memang leutik atawa nu edan, termasuk nu ayan. Terutama ieu budak, lantaran indung bapana teu bisa mempertahankeun imah tanggana, sarwiti penuh kecemburuan kaki Zaid nu jadi salakina main HP bae. Kanyawan ku sarwiti ulu, ternyata orenganan eusi HP na teh aya I love you an. Jadi cintana bercagak. Pangbungbungeunana awewe dibere cinta bercagak hayang utuh. Padahal mah jatuh bercagak ngan sekean doang. Kanyana sakitu, kanu itu ge sakitu. Kula sok jieun sih. Tapi embung baik. Atawa sabalikna ya nama lantaran atuh kizayan macicingin jalemana, waduh ayo bugasa pemajikan sarwiti, masya Allah luar biasa tingkah lakuna, masya Allah, lantaran sering nonton TV nurutan tingkah-tingkah bintang-bintang film nuaya di TV. Pakai calanana, masya Allah, disoek-soek. Gese buuk di bereman sebelah, anting na gede, ngakebukan jagok di citra. Ya Allah. Kapangi kuki saya ternyata warenganan sarwiti, iya main serok. Kebisa dipertahankan. Pegatan ayah anak sakumaha kamari diatur ku agama, lamun memang ibu dakte encan balik encan balik can tamiz indungna nungurusan lantaran butuh kana cai susu, sedengken nuboga cai susu ma indungna salakina ma hayang nyusu doang. Geus teu bisa atuh dibikeun ka bapakna. Indungna tamah. Cuali indungna embungeun otomatis ka bapakna. Tapi lamun bulak budak geus tamiz, berat ka mana ieu budak teh? Lamun boga pilihan ka indung, indungna. Boga pilihan ka bapa, bapakna. Mun akur pilihan indung jeung bapa, naye dikocok. Mana nu kaluar ti heula? Atawa teu boga pilihan boga indung boga bapa, naye mah diundi ka mana? Mana anu ragagna? Kuari mah ieu holid anak teh milu ka bapa. Sedengkeun bapana deuk nyaba, deuk nyaba bapana. Nyaba teh kabagi dua, aya saparo hajat, aya saparo naklah. Saparo hajat mah okos jelema dagang, eta saparo hajat, sapar hajat. Atawa munggah haji, sapar hajat. Atawa kuli di Jawa Tengah, Jawa Timur, ka Tangerang, ieu ti ditu ka dieu ngaranna sapar hajat. Satu ketika tetep balik deui bae nyana ka Jawa Tengah, ka Jawa Timur, ka Lampung. Sanajan nyana cicing 10 tahun di Tangerang, lobaan deui urang Jawa Tengahna jeung Jawa Timurna, lantaran saparna sapar hajat. Tetap temenang ngadirikan Jum'ah nyana kudu milu Jum'ah baik ka urang Tangerang, sebab saparna sapar hajat. Sanajan nyana meli imah, di dieu nyana meuli kontrakan. Ta eta sanajan meuli kontrakan atawa meuli imah lantaran nyana di benak hatina deuk balik deui ka ditu tetep bae anggap tamu bae. Nomor kedua, saparnaklah mah memang pindah di Jawa Tengah, di ditu kebeneran itu herere setani. Ah, deuk pindah bae ka Tangerang susuganan dijual ka bae di ditu atawa saparo pindah ka dieu, pindah bae ka dieu ka Tangerang. Atawa memang urang Jawa Timur kuari kena lapindo pindah ka dieu. Atawa ah tata dinama neuk digawe we di pabrik barang datang ka dieu ka cantol ka urang Tangerang. Kawi pindah belah ti ditu ka dieu tata saparna ngaranna saparna kelah. Geus lamun geus aya di dieu jadi warga dieu, warga Tangerang atuh biasa bae kos urang dieu meunang ngadirikeun Jumat andai katanya na aya di Cikupa. Di Cikupa nyeun masjid itungnya na teh termasuk adat salah sahiji adat anu 40 lantaran nyana geus pindah ka dieu. Ieu mah masalahna lain deuk jaritakeun Jumat. Deuk jaritakeun budak nu diurus ku bapana, kemudian kamari bapana indit ti imahna. Ai indit na indit hajat ta eta anak anu memayis atawa anu encan memayis. Ieu ulah dibawa dagang dititipkeun di nu henteu ka mamana di lembur ma'al mukim hatta yang udah hingga balik deui ka ditu. Osok sabara bulan sekali ka Jakarta naik ka Jakarta teh sabara bulan balikna ka Jawa Tengah. Ta eta titipkeun di ditu perhitungkeun modalna daharna jeung nginumna sagala rupa na sok titipkeun ka ditu. Komo lamun aya indung keneh mah ya ne makolotna nisbat di budak maka makolotnakeun ka bapa kolotnakeun ka mamangna atawa ka sahabae anu teu ka mamana ulah dibabawa dagang anak mah lantaran anak dibabawa dagang kabet. Teu meunang boro-boro dibabawa dagang dibabawa ngaji ge anak mah ulah ngaji. Ngaji ge lain ngajina naon ieu bapana magahan ngaji di musola anakna leutik kene ulah dibabawa kabet kabet atawa pangajian di majelis taklim anu anakna leutik kene ulah dibabawa kabet mal bisa nyandung ongko gangguan anak teu meunang kabet ulah dibabawa. Eta teh anak teh kosip. Eta saparna sapar hajat. Kumamun saparnak lah. Nih lamun saparnak lah macik tadi palabu. Awala bisyarti amni tarikihi. Wal baladil maksud. Bapana ndek pindah ti Jawa Tengah ka Jawa Barat. Eta anak deuk pindah emakna mah panteu di Jawa Tengah bae bapana deuk pindah bawa ku bapa lantaran eta mah pindah butuh kana pendidikan butuh kana pulasara butuh kana kitu aturan-aturan jang masa depanna na ieu bawa ku bapana fal abu aula asal di jalanna aman di nagara anu dipake pipindahanana aman asalna di Indonesia di ka Malaysia bapana teh eta teh pindah ka Malaysia eta teh bawa anakna masyaallah kuari mah boro-boro anak pamajikan ge teh di bararawa urang Korea kawin jeung urang Subang. Jeung urang Subang, aju urang Koreana balik ka Korea, ieu pan pamajikanana ieu di Subang ditinggalkeun geus 3 taun, geus 4 taun. Telepon teu nyambung, napakah zahir batin eueuh. Eta teh dibawa dihubungi ka ditu. Eueuh bae tah, eta nu kos kitu bae se jasa deukawin deui na di Indonesia. sedangkan jelema susah pan eta teh can ditolak pasalna mah can ditolak eta teh nagara antar negara nu kudu ngaberesan nu kos kitu teh teu bisaeun di Indonesia lupa teh ka kiai bae ai ka kiai pan maona ngan jeruk haseum doang beres bae si ku kiai nama oh masalah di deuleuh ku kiai mah oh jageulis geus lah ka mana kiai tarolol tuh apa sih eta loba jasa kawin jeung urang Jepang urang Karawang hadena urang Pasar Kemisan urang Subang urang Karawang urang Cianjur urang Sukabumi aya urang Tangerang hiji kawin ku urang Jepang kuari indit salakina ka Jepang ka ditu geus 3 taun geus 4 taun nya pamajikanana teh di pilare dina pakahan henteu ditolak henteu ta eta teh nyana endek aya nu mileuleuhkeun kumaha kudu aya surat tolak ti salakina kumaha lamun nyana imah tangga jeung nu sejen salakina datang deui ka dieu urang Jepang mangkaning wuh terkenal nyana mah bom bunuh dirina eta kan bahaya ta eta kudu diselesaikeun ku nagara. Insyaallah, teu bisaeun da nagara urang nyelesaikeun kos kitu teh teu bisaeun. Sebab eueuh duitan. Jelema nu deuk diuruskeunna sapira awewe susah. Dipenta boro-boro 5 sampai 10 juta. Boro-boro pugu dahar ge ku ari teh ngahutang. Teh teu dibereskeun ku urang teh lompat deui ka kiai bagi-bagi ceurik. Ceurik di rumah kiai, mantak sakapeung mah hayang jadi presiden kabeles-bereskeun nu kitu ge tah. Eta teh kitu loba jasa tah. Masyaallah. Nah, ieu Indonesia, orang Indonesia pindah ke Malaysia, boga anak, bawa ke ditu. Nek pindah ke Thailand, bawa. Nek pindah nek ke Korea, bawa. Atuh, ke ditu, asal aman bayar di ditu. Mun kitu mah nek pindah ke Libya, ulah dibawa budak. Buh, bisa katembak nge di Libya, ulah waka dibawa teman. Taguarima wa maharimul asobati pihaza kalabi mahram nunga asobah dina masalah urusan sapar kebenaran dina sapar nadayate adalah sapar nasapar hajat kumaha talamun bapana ayana kitu ndek sapar sapana sapar hajat ulah dibawa na ayana bapana geus eueuh budakna teh aya di mahramna mahram anu ngaasobah mahram anu ngaasobah mah artina di mana eueuh bapana ya saha anu bakal ngaasobah bapa kolotna yana bapana bapa eta ngaasobah termasuk anak dulurna eta adalah ngaasobah bapa kolot dulur mamang eta ngaasobah mun eueuh sasa nyana meunang bagianna eta dina urusan saparnaklah ieu saparnaklah teh sapar pindah cik ajengan musanib mahari mula sobat galabi mahram nunga sobat kos bapa baik gestina pengurusan budak tadi bikin kuari maka bapa kolotna munuwe bapa kolotna bikin ka dulurna munuwe dulur seindung sa bapa bikin ka mamangna dan selanjutnya taetalah nunga sobat eta sarwa baik kos itu lantaran nyana bakal mika dedeh mikanya eueuh bapak aya bapak kolotna eueuh bapak kolotna nyaheun kana jadi incuna eueuh bapak kolotna dulur saindung sa bapak leta alo berarti ngurusan alo pastinya aheun atawa ngurusan suan pastinya aheun kajen kukumaha eueuh aya ge mamang na rada lair seetik mamang mah berarti adikna abahna mamang nisbat di budak paman teh teh sarua bakal mikanya sana janda da lahir eta teh ngaasobah mun eueuh bapa mun eueuh bapa kolot mun eueuh dulur maot pandu ngawaris mamangna kitu keneh dina pengurusan budak ge di ka mamangkeun. Wa kadza Ibnu Amin kitu keneh ogos bapa Ibnu Amin anak lalaki ti mamang anakna kuari idzakarin pikeun ngurusan anak lalaki baik-baik. Anak mamang panari anak mamang mah batal wudu jeung eta budak. Anak mamang teh berarti ieu meunang kawin lantaran adi jeung kakak kan meunang bebesanan. Adi jeung kakak meunang bebesanan kuari anak adina nu ngurusan bapana eueuh, nu ngurusan bapa kolotna eueuh, nu endek ngurusan atuh kitu mamangna ge eueuh, aya ge anak mamang pan anak mamang mah meunang ngawin tah. Mun teh mah nu hiji lalaki nu hiji awewe. Kuari mah lamun papada lalaki diurusan ku anak mamang teu nanaon. Kumaha lamun nu ngurusanana nu diurusanana awewe? Wala yuta unsan anak mamang ulah dibere ngurusan alokna tasuan atawa anak adina papada kitu ngaranna papada anak lamun memang ieu awewe ulah lantaran batal wudu. Batal wudu atuh anak adina diurusan ku anak kakakna. Tete batal wudu ima dititipkeun di ima sakumaha kamari wa ima lamun deuk beberangkatan dibawana ieu adalah ku anak kakakna anak mamang berarti nisbati budak mah tete teh teu meunang lamun awewe mah kumaha lamun engkena kitu kabelah dituna bisa saimah rejeung lamun saimah rejeung bisa sakamar rejeung nyawa sorangan panlamun geus sakamar rejeung mah tuh sakamar rejeung mah geus teu bisa diceritakeun sedengkeun pan ieu mah tuh batal wudu mentak teu meunang dibikeun tapi lamun aya nu ngabarengan mah anak awewena fa in rafaqat su bintuhu sulima ilaiha lamun aya nu ngabarengan mah ka eta anak mamangna anak awewe na dibarengan ku anak awewe na silakeun papada awewe andai kata ieu budak teh erek dibawa pindah na ku anak mamangna kabeneran anak mamangna ieu adalah awewe henteu nanaon papada awewe mah sanajan nyana batal wudu lantaran awewe jauh kemungkinan kana kholwahna mendek teu naon geus aya kira-kira bakal aman mangga kira-kira teu bakal aman memodal tadi lantaran batal wudu kemudian ieuna lain sajinis itu mah lalaki ieu mah awewe tetep bae teu meunang lantaran bahaya itulah caritaan masalah kitu pengurusan-pengurusan tentang budak anuncan mandiri paslun wallahu a'lam bissawab.